Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, nabina Muhammad ibni Abdullah wa mawalah. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, surat Al-Baqarah ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 95 ini sangat terkait erat dengan ayat 94. Pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin." Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Maka pada ayat 95 ini diteruskan, walan yatamannauhu abada, sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya. Kenapa mereka tidak mengingini kematian? Bima qaddamat aydihim, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Sebenarnya kesalahan itu tidaklah hanya dilakukan oleh tangan, tetapi aktivitas sebagian besar dilakukan oleh tangan. Mulut juga bisa salah ucap sehingga melakukan kesalahan. Kaki juga bisa salah langkah sehingga menuju tempat yang dilarang. Telinga juga bisa salah dengar sehingga mendengar suatu hal yang tidak layak untuk didengar. Mata juga bisa salah lihat sehingga melihat suatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Namun aktivitas manusia sangat erat kaitannya dengan tangan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata-kata tangan sebagai simbol atas indra-indra lainnya. Kemudian wallahu alimum bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi kematian itu tidak akan mereka inginkan. Karena apa? Karena tahu walaupun agama mereka itu salah, Yahudi, Nasrani, tetapi nurani mereka pun masih bisa melihat kesalahan yang mereka lakukan di dunia ini menyebabkan mereka tidak layak untuk memasuki ke dalam surga. Kezaliman yang mereka lakukan menyebabkan mereka sangat layak untuk berada di api neraka. Sebaliknya dengan umat Islam, mereka sangat menginginkan kematian. Sebut saja Amr bin Yasir dalam perang Hunain sambil bersenandung menyambut syahidnya. Sekarang dia bertemu dengan kekasihnya Muhammad dan para sahabatnya. Dia bergembira mengalami cedera karena tahu dengan mati syahid dia akan masuk surga bersama Muhammad dan para sahabatnya. Begitu juga dengan Abdullah bin Rawahah, berperang sambil bersenandung dan berkata, alangkah indahnya surga itu, mendekatinya saja nyaman dan minumannya segar. Di sisi lain juga kita menemukan dalam perang Badar, seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Bukankah jarak antara aku dan surga hanya dengan aku menyerang lalu mereka membunuhku? Rasulullah menjawab, benar. Dalam kisah yang lain, seorang sahabat menggenggam kurma di tangannya dan dia merasa jauh dari surga ketika kurma itu masih di tangannya. Maka dia segera memakan kurma itu dan membuang sisanya lalu masuk ke kancah peperangan hingga dia mati syahid. Dalam sejarah Islam kita menemukan banyak sekali kisah tentang perjuangan para sahabat yang cinta sekali untuk mati syahid. Makanya disebutlah dengan syahid, berasal dari kata-kata syahida. Kita semua bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi yang maha benar saksiannya adalah para syahid. Maka disebutkanlah mereka itu dengan syahid, maha bersaksi. Karena apa? Karena mereka yakin benar-benar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kesaksian mereka ini mereka bawa sampai akhir titik darah mereka. Itulah bukti bahwa mereka itu bersaksi akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa surga itu ada dan menyertai mereka kelak di akhirat nanti, dan mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu ada, dan mereka juga bersaksi bahwa Muhammad nanti akan bersama mereka di surga insyaallah. Nah, Ustaz, kalau kita memandang dan melihat fenomena yang ada di dalam ayat ini, di sini Allah memberikan sebuah jaminan, walan yatamannahu abada. Tidak akan pernah mereka sukai itu kematian. Nah, ini ada tadi Ustaz ceritakan orang itu suka mati gitu. Orang yang cinta mati. Sementara mereka orang tidak akan pernah menginginkan kematian dan kematian itu menjadi momok bagi mereka. Nah, ini kalau kita melihat kenapa ini bisa terjadi pada dua, pada satu manusia kan ini, ya, satu manusia, jenis manusianya sama, tapi kenapa bisa berbeda pandangan dan pikiran keduanya? Bisa dijelaskan, Ustaz? Iya, jadi persepsi manusia tentang mati dan kematian ini merupakan suatu hal yang akhirnya berdampak pada perjalanan hidup dia selanjutnya. Orang yang merasa bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, maka dunia ini menurut dia harus dibantai hantam kromo. Apapun harus dipenuhi dan dicari. Enggak bisa dengan cara yang halal, yang haram pun dibantai. Karena apa? Karena dunia ini adalah satu-satunya. Dan kematian itu adalah merupakan proses waktu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya kalau misalnya sudah akhirnya soa kayak baterai gitu kan, akhirnya dibuang. Kita pun kalau udah soa umur 70 tahun misalnya akhirnya mati gitu. Atau mungkin ya bisa juga ya apes gitu, masih muda gini tertabrak meninggal. Ya itu namanya apes katanya, bukan takdir. Bukan Allah menjanjikan itu. Semuanya artinya mekanisme jam kadang-kadang memang ya jam itu bisa dipakai sampai 10 tahun. Rupanya entah karena apa jatuh jadinya soa dan mati. Ini adalah persepsi manusia terhadap kematian, dan dengan persepsi ini membuat cara pandang hidup terhadap dunia ini menjadi berbeda. Sedangkan orang yang masih memiliki agama, Bani Israel walaupun rusak, termasuk bentuk dari manusia yang diberi advice, nasihat begitu banyak oleh Allah melalui perantara Nabi yang ribuan jumlahnya, memiliki pengetahuan akan adanya hari akhirat. Nah, itu pula kelebihan ahli kitab ini, masih mengakui adanya hari akhirat. Ketika dia mengakui, di satu sisi mereka akhirnya mengatakan, aduh kalau mati ini pasti masuk neraka ini. Nah, sebagaimana disebutkan apa, begitu bergelimangan dosanya tangan-tangan mereka dan begitu kezaliman mereka itu sudah menyatu dalam diri mereka. Nah, itu apabila mereka mengakui adanya hari akhirat dan ketidaksiapan mereka. Dan ini juga ditemukan bagi sebagian umat Islam yang merasa bahwa dunia ini kenikmatan dan hari akhirat itu ada tapi belum siap. Maka kita temukan di antara umat Islam itu kalau disebutkan jihad, jihad itu tidak ada dalam Islam itu. Perang syahid itu sudah enggak zamannya lagi katanya. Karena apa? Karena tidak mengakui atau tidak siapnya jiwa untuk menerima nikmat di akhirat tadi. Iya, Ustaz. Jadi menarik sekali ayat yang kita bahas ini, Ustaz, tentang bahwa orang-orang Yahudi itu ya, tidak akan pernah mengharapkan kematian. Iya. Nah, yang menarik lagi di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya mereka itu menyadari ya, menyadari pada hakikatnya mereka itu berlaku bodoh dan telah melakukan kesalahan selama ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bima qaddamat aydihim. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi itu sendiri menyadari kalau dia itu telah melakukan kesalahan, telah melakukan kemusyrikan, telah melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas bahwa mereka karena kesadaran itu mereka tidak mau mati. Namun yang menarik, Ustaz, berkaitan dengan masalah kematian ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa intinya kita itu tidak boleh meminta kematian atau berharap mati kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita yakin akan amal ibadah kita. Mm-mm. Jadi artinya kalau orang yakin dengan amal ibadahnya berarti dia boleh minta mati gitu saja. Iya, jadi dalam hadis ini maksudnya janganlah minta mati karena keputusasaan, karena keluh kesah dalam menghadapi penyakit, musibah yang menimpa kita. Untuk itu beberapa pendapat mengatakan suntik mati itu termasuk dilarang dalam Islam. Karena apa? Karena walaupun beratnya sebuah penyakit itu, kalau dilihat segi positifnya, itu merupakan nikmat yang tiada tara. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kudsinya, fulan maridtu walam ta'udni wa kaifa a'uduka wa anta rabbal alamin afa alimta anna 'abdi fulan marida law uttahu la wajadtahu 'indi. Wahai fulan, aku sakit, kau enggak menjengukku. Si fulan berkata, mana mungkin Tuhan sakit? Engkau kan Tuhan seru sekalian alam. Allah berkata, apakah kamu tidak mengetahui bahwa hambaku si fulan lagi sakit? Apakah kamu tidak mengetahui kalau kamu menjenguknya, niscaya kamu akan mendapati aku berada bersamanya. Jadi sebenarnya orang yang sakit separah apapun mendapat karunia yang paling besar, Allah yaitu bersama, kebersamaan Allah dengannya. Biasa itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bersama nikmat, nikmat itu bisa habis. Nah, berbeda kalau kita bersama Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat, maka kita minta apa saja pun dapat. Nah, jadi kalau kita menemukan orang sufi itu kalau sakit enggak mau sembuh. Karena kalau udah sembuh, hidup bersama nikmat. Kalau sakit, hidup bersama pemberi nikmat. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, berat beban yang kita tanggung dalam hidup dan kehidupan ini bukanlah menyebabkan kita meminta mati sebagaimana disebutkan dalam hadis Ahmad tadi. Ya, ya, bisa saya coba memberikan sumbangsih pemikiran di dalam hadis ini. Kalau dalam persepsi saya, bahwa Nabi ini memang betul mengatakan boleh kamu minta mati. Syaratnya apa? Bila kamu yakin dengan amal. Ini kapan kita bisa yakin dengan amal kita? Kan itu pertanyaan. Pertanyaan besar itu. Iya. Coba didata, disurvei seluruh orang-orang alim yang abid di permukaan bumi ini. Anda yakin enggak dengan amal Anda? Belum tentu. Iya. Kenapa? Saya belum melihat hasilnya. Kapan kita bisa yakin? Dan satu lagi, kelemahan diri. Bisa saja pada waktu amal itu dibuat ada hal-hal yang terlanggar, ada hadisun nafs, kondisi jiwa yang tidak cocok, ada hal-hal yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan amal itu di ini kan atau bukan untuk Allah semuanya atau separuhnya, atau semuanya ini bisa terjadi. Kenapa? Makhluk manusia ini yataghayyar kulla sa'ah. Iya. Berubah tiap jam, tiap waktu, tiap detik. Jadi, tiap detik. Makanya Nabi mengatakan ini tak mungkin terjadi memang. Iya. Orang meyakin kali pede dengan amalnya, tak mungkin ada. Jadi sebagai penutup di kajian kita di hari yang berbahagia ini, kalaulah Anda juga ingin mati, matilah secara syahid. Is kariman au mud syahidan. Itulah mungkin yang dimaksud dengan hadis Ahmad ini. Bagaimana kita menyempurnakan amal ibadah kita, di antaranya dengan jalan pintas, yaitu mati syahid, atau dengan hidup yang mulia. Ini saja yang dapat kita kaji dan kita sampaikan di hari yang berbahagia ini. Saya Zainal Arifin beserta saya Ustadz Haji Ardiansa LCMA dan Ustadz Haji Hanafi LC mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya yang mulia. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.